rasa belayanmu lembut menyapaku tanpa arah suara merdu tanpa arah kata. Maaf bila pada saat itu ku tergoda oleh pelayanan. Tak pernah ku duga semua ini ianya terjadi. One, two.